Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhumā rijālan katsīran wa nisā'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من شدة عذابها. إخواني في الدين وأخواتي في الله, ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan selanjutnya dari kitab Minhaj al-Firqatin Najiyah wa Ta'ifah al-Mansurah adalah apa yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah, ihdharu at-tawaghit, berhati-hatilah dari tawaghit atau tagut. At-tagut, kata Syekh, huwa adalah kullu ma'ubida min dunillah, semua yang disembah dari selain Allah. Wa radiya bil ibadah, dan dia ridha dengan ibadah tersebut. Min ma'budin au matsbu' au muta' fi ghairi ta'atillahi wa rasulih. Baik itu dari jenis ma'bud yang diibadahi atau matsbu' yang diikuti, yang dipanuti, au muta' atau yang ditaati pada selain ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Semakna kurang lebih apa yang beliau sebutkan dengan apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala ketika menyebut tentang makna atau definisi tagut, yaitu ma tajawaza bihil abdu haddahu min ma'budin au matsbu' au muta'. Ma tajawaza, apa yang melampaui batas, bihil abdu, dengannya seorang hamba, haddahu, batasannya, min ma'budin, dari sesembahan, au matsbu', atau yang diikuti, au muta', atau yang ditaati. Biasanya barakallahu fikum, definisi suatu kalimat itu tidak terlepas dari makna dasar lugawinya, dari makna dasar secara bahasa. Karena at-taghut sendiri diambil dari kata tughyan. Seperti di dalam ayat lamma taghal ma'u, tatkala air itu meluap. Dikatakan kalau air ini, air ketika sudah melampaui dari ujungnya ini, tumpah, ini dinamakan tagha, melampaui batasnya. Naam. Maka dari definisi secara bahasa itulah kemudian diambil definisinya secara istilah. Kemudian Syekh menyatakan, dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para rasulnya untuk memerintah kepada kaum mereka untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata dan menjauhi peribadahan kepada at-taghut. Menjauhi peribadahan kepada taghut. Di antaranya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِعْبُدُ اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتِ. Dan sungguh telah kami utus pada setiap umat seorang rasul, di mana para rasul tersebut menyeru kepada kaumnya, أَنِعْبُدُ اللَّهَ, hendaklah kalian beribadah, menyembah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wajtanibu at-taghut, dan jauhi taghut, segala bentuk sesembahan dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau, wattawaghitu katsiratun. Tawaghit itu jamak dari tagut. Tawaghit, tagut-tagut itu banyak. Wa ru'usuhum khamsatun, namun ru'usnya, pokok atau pentolannya itu ada lima. Yang pertama adalah asy-syaitan. Syaitan ad-da'i ila ibadati ghairillah, yang menyeru untuk beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wa dalilu qawluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah dalam surah Yasin, alam a'had ilaikum ya bani adama alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Bukankah sudah aku perintahkan kepada kalian, wahai bani Adam, agar kalian tidak menyembah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Di sini barakallahu fikum, Allahu Jalla Subhanah tidak sedikit dalam banyak ayat-ayat Al-Quran mengingatkan kepada kita bahwa syaitan itu adalah musuh bagi kita. Sebagaimana dalam ayat yang lain Allah katakan, inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa. Syaitan itu adalah musuh bagi kalian, maka jadikan ia benar-benar musuh. Jadikan ia benar-benar musuh. Apa maksud dari ayat ini dan yang semakna dengannya? Makna dan maksud serta hikmah yang ada di balik itu adalah apa yang Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan pada ayat-ayat yang lain ketika Allah katakan, وَلَا تَتَّبِعُوا خُطْوَاتِ الشَّيْطَانِ, jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Maka sungguh barakallahu fikum sangat tidak ironis, sangat tidak logis kalau seseorang itu adalah musuh dan benar-benar musuh yang nyata bagi kita, yang sudah tidak tersamarkan bahayanya, yang tidak tersamarkan permusuhannya. Allahu Rabbul Alamin sebagai zat yang maha menciptakan kita, kemudian Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menjelaskan dengan begitu gamblang bahwa mereka, iblis dan bala tentaranya, syaitan dari kalangan jin dan manusia, adalah musuh yang nyata bagi kita. Lantas kenapa kemudian naam musuh tetapi kita berjalan mengikuti di belakangnya? Naam, mengikuti langkah-langkahnya. Berarti yang demikian itu seseorang belum teranggap menjadikan syaitan sebagai musuh nyata bagi dirinya. Kemudian yang kedua, dari jenis tagut atau pimpinan para tagut adalah al-hakimul zalim al-mughayyir li ahkamillahi ta'ala. Hakim yang zalim, yang merubah hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Kawadi'i ad-dustur alladhi yukhalifu al-islam. Seperti orang yang membuat undang-undang yang menyelisihi Islam. Wadalilu qawluhu ta'ala munkiran alal musyrikina al musyarri'ina bima lam yarda bihillah. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk pengingkaran terhadap kaum musyrikin yang mereka membuat syariat yang tidak Allah Subhanahu wa ta'ala ridai. Am lahum syuraka syara'u lahum minad-dini ma lam ya'zan bihillah. Apakah mereka punya sekutu-sekutu, syara'u lahum, yang mensyariatkan untuk mereka, minad-din, dari agama, ma lam ya'zan bihillah, yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, al-hakimu bighairi ma anzalallah. Seorang yang berhukum dengan selain yang Allah turunkan. Idza i'taqada adama salahihi ma anzalallah. Apabila ia meyakini tidak cocok lagi apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan, au ajaza al-hukma bighairi, atau dia membolehkan berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang berhukum dengan selain hukum Allah, dijelaskan para ulama, dan di sini Syekh menyebutkan ayat dalam suratul Maidah, qala ta'ala, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka kafir. Siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka kafir. Namun satu hal yang harus difahami dengan baik, butuh kejelian dan perhatian yang serius, bahwa tidak boleh untuk kemudian menerapkan satu hukum kepada orang yang berhukum dengan selain hukum Allah, yaitu dengan menerapkan hukum kekufuran atau kekafiran. Sebagaimana ayat yang sudah kita sebutkan. Karena ternyata barakallahu fikum, ayat yang semisal ini dan semakna dengan ini bukan datang dengan satu tingkatan. Tapi di sana ada ayat-ayat yang lain yang menyebutkan sifat kezaliman dan ayat yang menyebutkan sifat kefasikan. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humu dhalimun. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun. Sehingga tidak boleh untuk kemudian dengan serta-merta diterapkan hukum kekufuran bagi siapapun yang berhukum dengan selain hukum Allah, lantas menyatakan kafir, tagut. Lah, tidak boleh. Bahkan barakallahu fikum, ulama'una salaf ketika mereka menafsirkan ayat yang tertera padanya hukum kekufuran, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun, mereka menyatakan kufrun duna kufrin, kekufuran di bawah kekufuran, atau istilah lain adalah kufrun asghar, kufur kecil. Oleh karena itu Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin di dalam syarah beliau terhadap kitab Tauhid, yaitu dalam kitab Al-Qawlul Mufid, yang juga semakna yang beliau sebutkan dengan apa yang diterangkan oleh Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala, bahwa seorang yang berhukum dengan selain hukum Allah teranggap kafir pada tiga keadaan. Dan dua keadaan disinggung oleh Syekh di sini, oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah. Keadaan yang pertama adalah sebagaimana disebutkan, au ajaza al-hukma bighairih. Dia membolehkan untuk berhukum dengan selain hukum Allah. Artinya, seorang memiliki hak kebebasan mau berhukum dengan hukum Allah, tafadhal, ahlan wa sahlan. Mau berhukum dengan selain hukum Allah, ahlan wa sahlan, tafadhal. Diberikan kebebasan. Setiap orang memiliki kemerdekaan. Setiap orang memiliki hak asasi. Tidak harus terikat dengan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Maka siapapun yang meyakini tentang kebolehan bagi dia untuk memilih bebas antara dia ingin berhukum dengan hukum Allah atau berhukum dengan selain hukum Allah subhanahu wa ta'ala, fahuwa kafir. Maka dia kafir dengan kekafiran yang mengeluarkan dari Islam. Keadaan yang kedua adalah dia menganggap bahwa hukum dari selain hukum Allah memiliki nilai dan derajat yang sama dengan hukum Allah. Kedudukannya seimbang, setingkat. Nah, sama-sama memberikan maslahat bagi hamba dan bagi negeri. Derajatnya sama. Fi mustawa wahid. Ini lebih parah dari yang sebelumnya. Tingkatan ini. Fahukmuhu kafir. Maka hukumnya juga kafir. Keadaan yang ketiga adalah orang yang menganggap bahwa hukum dari selain hukum Allah aslah wa anfa', lebih bermaslahat, lebih bermanfaat, dan lebih tepat untuk diterapkan daripada hukum Allah. Mereka menyatakan hukum Allah itu sudah tidak relevan dengan zaman modern ini. Sudah tidak cocok untuk diterapkan di zaman sekarang. hukum Allah itu hanya cocok dan tepat diterapkan di zaman batu, di zaman onta, bukan di zaman pesawat. Fahada hukmuhu kafir. Maka hukumnya kafir dan tingkatannya lebih parah daripada tingkatan yang kedua tadi. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata Syekh yang keempat. Dari ru'usut tawaghit, pentolan-pentolan atau pokok-pokok dari tagut. Alladhi yadda'i ilmal ghaibi min dunillah. Seorang yang mengklaim ilmu gaib dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Mengaku tahu ilmu gaib. Allah subhanahu wa ta'ala katakan di dalam Al-Quran, dalam surah An-Naml, Qul, la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illallah. Katakan, tidak ada seorang pun yang tahu di langit maupun di bumi perkara gaib kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan barakallahu fikum. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini menyebutkan dengan sighatun nafi, sighah atau kalimat penafian, kalimat penafian yang memiliki nilai kekuatan yang sangat besar dalam larangan. Naam. Katakan la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Tidak ada seorang pun yang tahu baik itu di langit ataupun di bumi perkara gaib kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai pun para malaikat-malaikat Allahu Jalla Subhanah, sebagaimana telah kita terangkan pada kajian-kajian terdahulu dalam pembahasan usulul iman. Naam. Bagaimana sekian malaikat-malaikat Allah termasuk malaikat yang mengurusi janin dalam rahim ibu, mereka tidak tahu apakah janin ini laki-laki ataukah perempuan. Mereka tidak tahu. Naam. Dalam atau di saat awal mula penciptaannya. Apakah nanti barakallahu fikum perkembangannya sempurna ataukah tidak. Mereka juga tidak tahu. Apakah nanti dia bahagia ataukah sengsara. Mereka tidak tahu. Tanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mendapatkan perintah dari Allah Jalla subhanahu. Kalau mereka saja tidak tahu dengan sifat-sifat yang la yakhfa alaina min sifatil malaikah, yang tidak tersamarkan bagi kita dari sifatnya para malaikat-malaikat Allah, mereka tidak tahu perkara gaib, lalu bagaimana dengan yang lainnya? Oleh karena itu barakallahu fikum, poin ini, orang yang mengklaim tahu perkara gaib termasuk dari ru'usut tawaghit, pentolan-pentolannya tagut. Pentolan-pentolannya tagut. Naam. Karena dia telah mengklaim sesuatu yang menjadi kekhususan bagi Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, poin yang kelima. Alladhi ya'buduhu an-nasu wa yad'unahu min dunillah wa huwa radin bidzalik. Orang yang disembah oleh manusia yang diseru oleh manusia dari selain Allah dalam keadaan ia ridha dengan ibadah dan permohonan doa tersebut. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala katakan dalam suratul Anbiya, "Wa may yaqul minhum inni ilahum min duni fadzalika najzihi jahannam kadzalika najzil zalimin." Siapa yang menyatakan di antara kalian bahwa aku adalah ilah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ilah bima'na ma'luh, wal ma'luh bima'na ma'bud, sesembahan yang disembah. Maka Allah katakan, siapa yang menyatakan di antara mereka bahwa aku adalah ilah dari selain Allah Subhanahu wa taala, fadzalika najzihi jahannam. Maka demikianlah akan kami balas bagi dia dengan jahannam. Kadzalika najzi adz-dzalimin, demikianlah kami akan membalas bagi orang-orang yang zalim. Loh, berarti bukan kafir. Naam, terkadang makna zalim itu yang dimaksudkan adalah kafir. Naam. Oleh karena itu Allah katakan innasyirka la dzulmun adzim. Naam. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, yang perlu digarisbawahi atau digaris tebali dalam poin ini adalah termasuk dari ru'usut tawaghit adalah man ubida min dunillah, orang yang disembah dari selain Allah. Kalimatnya tidak berhenti sebatas sampai di situ. Tapi yang perlu dicermati adalah kalimat setelahnya, wahuwa radin bidzalik, dia ridha. Disebut-sebut namanya di saat mereka mendapatkan musibah, bencana, malapetaka, dijadikan sebagai perantara untuk istighatsah. Maka yang seperti ini, tatkala dia tahu bahwa dia dijadikan sebagai seruan dari selain Allah, kemudian ia ridha dan senang dengannya, apalagi berwasiat. Kalau kalian berada di tengah lautan, terkena oleh ombak gelombang yang besar, angin topan melanda, sebut nama saya 3 kali. Nah, sebut nama saya 3 kali. Fahada syirik. Wahada tagut. Ini termasuk dari tagut. Tapi kapan seseorang dijadikan sebagai sesembahan dari selain Allah, walam yarda bidzalik, tapi ia tidak ridha, falaysa bitagut, maka dia bukan dikatakan tagut. Sebagaimana Nabiullah Isa alaihi salam yang beliau dijadikan sebagai sesembahan dari selain Allah, sebagaimana ibundanya Maryam. Naam. Maka tidak kemudian kita boleh menyatakan Isa adalah tagut. Kenapa? Karena ia disembah dari selain Allah. Lam yarda bidzalik. Nabiullah Isa tidak ridha dengan peribadahan tersebut. Sebagaimana pula barakallahu fikum, orang-orang yang menjadikan Syekh Abdul Qadir Jailani, yang sering disebut namanya dalam doa-doa mereka kaum sufi, atas apa yang nampak dari akidah beliau, dan beliau termasuk dari imam ahli sunnah, bukan imam as-sufiyah, maka kita katakan dari akidah yang ada pada beliau, lam yarda bitilkal ibadah, beliau tidak pernah ridha dengan ibadah yang diberikan kepadanya dari berbagai macam bentuk doa dan istighatsah na'am, kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Syekh menyatakan, wa'alam annahu yajibu 'alal mu'min, ketahuilah bahwa wajib atas setiap mukmin untuk mengkufuri tagut sehingga dia benar-benar menjadi seorang mukmin mustaqim, mukmin yang lurus jalannya. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah, فَمَا يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Siapa yang mengkufuri tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali yang sangat kokoh, yang tidak pernah putus, dan Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ayat ini terkandung di dalamnya dua rukun dari kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah ini mengandung dua rukun, an-nafyu wal isbat. An-nafyu artinya penafian, meniadakan semua bentuk sesembahan dari selain Allah. Kemudian isbat, menetapkan illallah, bahwa sesembahan yang hak disembah hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pada ayat ini terkandung dua rukun, an-nafyu wal isbat, yaitu na'am, Allah katakan faman yakfur bittaghuti wa yu'min billah pada dua kalimat ini. Baik, salah satu angkat tangan, yang mana di sini an-nafyu pada kalimat faman yakfur bittaghuti wa yu'min billah, angkat tangan daripada ditunjuk. Yang mana an-nafyu pada kalimat ini? Naam, sebelum ditunjuk. Fadal. Fama yakfur bitagut. Naam. Siapa yang mengkufuri tagut? Ini menafikan. Menafikan semua bentuk sesembahan dari selain Allah. Lalu kemudian mengisbat, menetapkan, wa yu'min billah, dan dia beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Syekh katakan, wa hadhil ayatu dalilun ala anna al-ibadata la tanfa' illa bijtinabi ibadati ma siwah. Di dalam ayat ini terdapat dalil bahwa ibadah tidak bermanfaat kecuali dengan menjauhi ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak cukup kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala tapi tidak meninggalkan tagut. Tidak cukup. Nah, dia ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semua diserahkan kepada Allah, tapi di sisi lain juga ternyata beribadah kepada tagut, fahada syirik. Naam. Oleh karena itu An-Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadisnya yang diriwayatkan Al-Imam Muslim rahimahullah, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuh. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan mengkufuri apa yang disembah dari selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka haram hartanya dan darahnya. Hartanya tidak boleh dirampas, darahnya tidak boleh ditumpahkan. Tidak boleh. Naam. Unzuru barakallahu fikum, perhatikan bagaimana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dalam penggalan-penggalan kalimat hadis ini tidak sekedar mencukupkan kalimat man qala la ilaha illallah haruma maluhu wa damuh. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah maka haram darah dan hartanya. Tidak. Tapi barakallahu fikum, Nabi sallallahu alaihi wasallam masih menyelipkan di sana kalimat wa kafara bima yu'badu min dunillah, dan mengkufuri apa yang disembah dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kita beranjak kepada pembahasan berikutnya, an-nifaqul akbar, nifaq yang besar. Definisi dari an-nifaqul akbar adalah nifaq yang besar, huwa izharul islami bil lisan, menampakkan Islam dengan lisan. Wa'tiqadul kufri fil qalbi wal jinan, dan meyakini kekufuran di dalam hati. Ini namanya an-nifaq al-akbar. Kenapa dinamakan an-nifaqul akbar, atau di sini kenapa disebutkan nifaqul akbar? Karena pada pembahasan berikutnya akan kita lewati an-nifaqul asghar, nifaq yang kecil. Dan ini harus dibedakan. Dengan kita bisa membedakan antara nifaq akbar dan nifaq asghar dari sisi maknanya, itu akan berpengaruh kepada penetapan hukum. Karena kalau seorang tidak bisa membedakan, tidak dan tidak memisahkan antara nifaq akbar dengan nifaq asghar, dia akan salah dalam memberikan hukum. Bisa dipahami ini? Tayyib. Wa huwa ala anwa, dan dia ada beberapa macam. Nifaqul akbar ada beberapa macam. Kata Syekh, yang pertama adalah takdzibur rasul atau takdzibu ba'dhi ma ja'a bih, mendustakan Rasul atau mendustakan sebagian yang dibawa oleh Rasulullah. Yang kedua, bughdur Rasul, benci kepada Rasul, au bughdu ba'dhi ma ja'a bih, atau membenci sebagian yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati kalau kita membenci di antara sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, nakhsha alaihi an-nifaq al-akbar. Kita mengkhawatirkan baginya nifaq akbar. Ini baru benci. Apalagi kalau sampai kepada tingkatan at-takdzib, mendustakan. Apalagi sampai pada tingkatan mendustakan. Dan yang ketiga adalah al-farhu bi hazimatil Islam, gembira dengan kekalahan Islam. Kalau Islam kalah, senang dia. Naam. Kalau barakallahu fikum Islam menang, sumpek hatinya. Ini bahaya. Sebagaimana, dan ini bukan dalam barakallahu fikum tujuan untuk menyatakan dia nifaq akbar, tapi gambaran kalimat ini membahayakan. Ketika Muhammad al-Imam menyatakan tentang kemenangan para mujahidin melawan Syiah Rafidah Houthi, dia katakan intisarat ila jahannam, kemenangan menuju jahannam. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Naktafi bihadha wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.